Afan Ustaz mau tanya, apakah sholat di belakang imam yang isbal itu sah? Imamnya isbal. Isbal yakni menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Dan ini termasuk kemaksiatan. Termasuk kemaksiatan. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan, ya, izratul mukmin ya, ila nisfis saq. Pakaian seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. Jadi suatu saat Nabi melihat Umar atau Ibnu Umar memakai apa? Pakaian sarung. Nabi mengatakan angkat. Kemudian dia angkat. Angkat lagi. Kemudian angkat lagi sampai separuh betis. Nabi mengatakan ya izratul mukmin ila nisfis saq. Pakaian seorang muslim mukmin sampai separuh apa? Betis. Kalau mau diturunkan monggo, tidak mengapa diturunkan, yang penting tidak melewati apa? Melewati apa? Ya, mata kaki. Kalau sudah melewati mata kaki, ya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma tahtal ka'bain fa finnar." Apa yang di bawah apa mata kaki fa finnar, maka di dalam neraka. Ya, artinya ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkannya adalah bentuk kemaksiatan. Namun terkait dengan apakah ya seorang sah atau tidak sholat di belakang imam yang isbal, yang musbil, maka jawabannya sah. Ya. Tapi tidak menjadikan sholat seseorang tidak sah, tetap sah. Ya. Tetap sah. Ya. Imam ahlul maksiat, misalnya ahli maksiat. Ya. Nah, ahli maksiat. Tetap sholatnya sah. Misalnya ada imam yang ahli maksiat, subhanallah. Nah, ahli maksiat. Ya. Ya. Ya, sebenarnya tidak pantas untuk menjadi apa? Imam. Tapi permasalahan sah atau tidak, tetap sah. Ya. Selama imamnya tidak melakukan dosa-dosa yang mengeluarkan dari apa? Islam. Beda kalau imamnya adalah dukun, tukang sihir, tidak boleh sholat di belakangnya. Ya, tidak sah sholat di belakang apa? Orang yang seperti itu, karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,